jatuh cinta tak terduga, datang tanpa rencana, karena cinta karunia. Namun bisa jadi sebuah ujian yang penuh godaan, membuai rasa hanyalah sementara. Kekasih setia, jatuh cinta tak terduga, datang tanpa rencana, karena cinta karunia. Namun bisa jadi sebuah ujian yang kekasih setia. Bila sudah waktunya, tak perlu lama menanti, cepat satukan janji, sehidup sesurga, setia saling berkasih sayang.